Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Haris Samad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kemarin telah kita ambil bab yang dibawakan oleh Ma'arif Rahimahullahu Ta'ala yang berkaitan dengan Arifku fil Ma'isyah, kelemah lembutan di dalam kehidupan. 6. Sehingga bab itu menunjukkan kepada kita semua bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, bahkan di dalam Ma'isyah kehidupan pun diberikan contoh di dalam Islam oleh ibunda kaum mukminin, bahwasanya hendaknya seorang itu memiliki sifat arif di dalam kehidupannya. 6. Di rumahnya, dalam masalah pakaiannya, 6. Dan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunianya. 6. Yang mana kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemarin menganjurkan kepada kita semua untuk memiliki sikap al-iktisad, adanya sifat hemat di dalam masalah kehidupan, baik di dalam masalah pakaian atau masalah rumah, sehingga tidak memiliki sifat al-israf ay boros, adanya pemborosan di dalam masalah al-ma'isyah. Islam tidak mengajarkan 6 pemborosan di dalam masalah al-ma'isyah, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau masih merawat pakaiannya yang lama, ketika rusak 6 dijahit, ketika bolong mungkin 6 bisa ditambal maka ditambal, tidak semerta-merta membuang pakaian-pakaian yang lama atau yang masih bisa dipakai, karena yang namanya israf, menghambur-hamburkan harta, pemborosan di dalam harta benda, itu akan mengantarkan seseorang kepada kerugian dan kebangkrutan. Nah, sekarang kita ambil bab yang setelahnya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yu'tal abdu ala rifqi an Abdillah ibn Mughaffal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unuf. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yu'tal abdu ala rifqi, bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan diberikan kepada seorang hamba, ala rifq, atas sifat kelemah lembutan yang ada pada dirinya. 6. Maksudnya adalah minal awaqib at-thayyibah wal khair minal umurid dunya wal akhirah. Maksudnya seorang hamba itu akan diberikan 6 kesudahan yang baik dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari perkara-perkara dunia dan akhiratnya ketika dia memiliki sifat arif, sifat kelemah lembutan. 6. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita latih dari bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan sifat arif, arif mendatangkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan dunia seorang hamba dan juga akhiratnya, dan kadar kebaikan tentunya dengan sesuai dengan kadar kelemah lembutan yang ada pada setiap hamba. Ketika dia memiliki sifat arif yang banyak, maka dia juga akan memiliki, mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan kebalikannya, ketika dia memiliki sifat kaku, kasar, nam, dia juga akan terhalangi dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau membawakan sebuah hadis, yaitu an Abdillah ibn Mughaffal, dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu rafiq, mencintai arif, mencintai kelemah lembutan. dan tentunya juga mencintai enam orang-orang yang memiliki kelemah lembutan, orang-orang yang memiliki sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, enam baik dalam ucapannya maupun di dalam perbuatannya. Qala wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unuf, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang memiliki sifat arif, kelemah lembutan, ma la yu'ti 'alal 'unuf, apa-apa yang tidak diberikan, yaitu yang semisalnya kepada orang-orang yang memiliki sifat keras, angkuh, dan sifat-sifat yang bertolak belakang dengan arifku atau kelemah lembutan. Sehingga hadis ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, menunjukkan adanya anjuran dan juga dorongan bagi kita semua untuk memiliki sifat arif, kelemah lembut, at-ta'anni, nam berhati-hati pada setiap perkara dan berhati-hati dari lawannya, yaitu sifat al-unuf wal-ajalah, sifat keras dan terburu-buru. Karena kelemah lembutan itu akan mendatangkan kebaikan dan juga kehati-hatian, sebagaimanalah sebaliknya sifat al-unuf, sifat keras, tergesa-gesa dan terburu-buru itu akan mendatangkan kejelekan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalala. Terkadang orang yang berhati-hati dia punya sifat teliti di dalam setiap perkara yang dia kerjakan, dia akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dia cari. Berbeda dengan al-musta'jil, dia akan mendapatkan az-zalal, mendapatkan kerugian atau kejelekan pada setiap perkara yang dia harapkan. Kita ambil penjelasan asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, istafadu min hadzal haditsi bayanu anna min asma'illahil husna ar-rafiq wa huwa mushtaqqun min sifatir rifq. Diambil faedah dari hadis ini penjelasan bahwasannya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu adalah Ar-Rafiq. Allah memiliki nama Ar-Rafiq. Dan nama ini diambil dari sifat Ar-Rifq. Dari sifat Ar-Rifqu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang yang memiliki kelemah lembutan, karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai Ar-Rifq. Qala kama yustafadu minhu isbatu sifatil mahabbati lillah. Sebagaimana diambil faedah dari hadis ini pula tentang penetapan sifat al-mahabbah, ada rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dan Allah Subhanahu wa taala juga dicintai. Allah mencintai kebaikan. Allah mencintai perkara-perkara yang indah. Naam. Dan sifat al-mahabbah atau mencintai ini, wa hiya sifatun fi'liyatun haqiqatun la majaza kama taqulul firaqul muawwilah. Dan sifat ini merupakan sifat fi'liyah. Fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala maksudnya sifat yang berkaitan dengan al-iradah wal ma'isyah, kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah akan melakukannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala lam yasha'hu, tidak menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Ini makna dari sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Qala haqiqah la majaza. Dan sifat ini adalah sifat yang hakiki, sifat yang benar-benar ada, bukan sifat yang hanya sekedar majaz. Naam. Sehingga kita harus menetapkannya sebagaimana yang datang dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita katakan bahwasannya itu adalah sifat majaz, sifat yang naam tidak benar, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka kelompok-kelompok tersesat dari kalangan Al-Mu'awwilah, ahlut ta'wil, yang mereka suka menakwilkan, merubah makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala il kullu sifatillahil waridati fil kitab wa sahihi sunnati yajibu an tusbat lahu 'alal haqiqah. Karena setiap atau semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga sahihi sunnah yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, maka wajib untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Naam, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dirubah-rubah maknanya atau bahkan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut. Naam, datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah, misalnya Allah memiliki tangan, maka harus ditetapkan demikian. Naam, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala datang dalam bahasa Arab dan bahasa Arab memiliki makna yang jelas yang dipahami oleh mereka orang-orang Arab, sehingga bagi kita adalah menetapkannya. Allah memiliki wajah. Naam, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berbicara, Allah melihat. Semua itu adalah sifat-sifat yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka semua juga harus ditetapkan sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah as-salafis shalih wa manhajihim. Sebagaimana itu adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah as-salafis shalih, dan ini adalah manhaj, metodologi yang ada pada mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Naam, apa yang datang itu yang ditetapkan, akan tapi kaifiyah tentang bentuk bagaimana dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bi khilafil firaqil halikati ahli at-ta'til wa ahli at-tahrif wa at-ta'til wa at-ta'wil. Berbeda dengan kelompok yang mereka binasa, orang-orang yang binasa dari firqah-firqah yang sesat, baik dari itu kalangan ahlu ta'til atau ahlu tahrif wa ahlu ta'wil. Naam, ini tidak dianggap perkataan mereka yang menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari pemahaman salafus salih, maka perkataan mereka tidak teranggap. Qala wa istafadu minhu uluwu makanatir rifq wa annahu min makarimil akhlaq faja'atin nususu bil hasi ala tahalli bihi. Dan diambil pula faedah dari hadis ini tentang tingginya kedudukan sikap arifku, kelemah lembutan, dan sifat-sifat yang semakna dengan arif, dari keterhati-hatian, ketelitian, dan tidak keras, tidak kaku, tidak terburu-buru. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, karena betapa tingginya kedudukan sifat tersebut dan kebaikan yang banyak yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia menghiasi dirinya dengan sifat yang mulia tersebut. Qala wa annahu min makarimil akhlak, dan bahwasanya sifat arifku termasuk akhlak yang mulia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia, naam, budi pekerti yang luhur, maka akan memberatkan timbangannya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, termasuk dari perkara yang bisa memberatkan timbangan catatan-catatan amalan kebaikan seorang hamba itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia yang ada pada dirinya. Qala faja'atin nususu bil hasi ala tahalli bihi, maka datanglah nas-nas, dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW yang sahihah. Demikian pula ketika kita mau melihat biografi, naam, dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu semua mendorong kita, memberikan hasungan dan semangat kepada kita semua untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia tersebut, yaitu sifat arifku, kelemah lembutan. Qala kama dalla mafhumul hadithi ala dhammi syiddati wal unuf idha stu'mila fi ghairi mahallihima. Sebagaimana mafhum. Naam, yang dipahami kebalikan dari hadis ini adalah dhammu syiddati wal onuf, tercelanya sifat asyiddah, sifat keras dan kaku. Naam, ketika itu digunakan tidak pada tempatnya. Maksudnya ketika digunakan pada tempatnya, kadang butuh di sana sikap syiddah, adanya ketegasan. Maka ini menjadi baik. Naam, akan tapi asal dari setiap perkara, segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah didahulukan yang namanya sifat ar-rifqu, kelemah lembutan. Baru setelah itu ketika di sana tidak dibutuhkan lagi, naam, atau diperlukan di sana adanya syiddah, adanya sikap ketegasan, maka di situ perlu digunakan sifat asyiddah. Qala wa dallal haditsu aidan ala annal jazaa' indallahi min jinsil amal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Naam, sebagaimana hadis ini pula menunjukkan kepada kita semua bahwasanya al jazaa', balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan jenis amalannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan pula. Barang siapa sebaliknya, yang dia mengerjakan kejelekan atau ada pada dirinya sifat-sifat yang jelek yang tidak berusaha dia hilangkan, tidak berusaha dia rubah. Dia tahu ada di sifat yang jelek pada dirinya. Mungkin dia suka marah atau ada sifat kasar sedikit pada dirinya. Dia tidak mau merubah itu semua, maka dia akan tentunya mendapatkan kejelekan atau balasan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang dia mengerjakan kejelekan sedikit pun, kebaikan sedikit pun, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa kebalikannya, yang dia mengerjakan kejelekan meskipun itu hanya sedikit, pasti dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan keutamaan sifat ar-rifqu. Namun, Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.